Kehabisan cara untuk jelaskan padamu, mengapa sulit untuk lupakanmu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu, kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja, coba satu hari saja, kau jadi diriku. Kau akan mengerti bagai mana ku melihatmu mengagumi. Dari sudut pandangku, dari sudut pandangku, aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu, kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti bertanya-tanya. Coba sehari saja, coba satu hari saja, kau jadi diriku. Kau akan mengerti bagai mana aku melihatmu. Coba sehari saja, satu hari saja, kau jadi diriku. Kau akan mengerti bagai mana aku melihatmu mengagumimu, menyayangimu, mengagumimu, menyayangimu. Dari sudut pandangku, dari sudut dari sudut pandangku, dari sudut.